Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung dan kita kalkulasikan, di mana kita melangkah di situ ada nikmat Allah, di mana kita berada di situ ada anugerah dari Rabbul Alamin. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berada di jalan pintas menuju surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan dan mudahkan jalannya menuju surga. Maka hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian maupun ikhwan atau bapak-bapak yang ikut dalam kajian ini, bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa menuntut ilmu dan belajar langsung dari salah satu karya terbaik di bidangnya, yaitu Wabil As-Sayyib, Al-Wabil As-Sayyib, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas bahwa ternyata dosa itu bisa menjadi penyebab kita kembali kepada Allah. Dan itulah kemaha baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Dan sebaliknya, ibadah dan amalan itu ternyata bisa membuat seseorang itu ujub, membuat orang itu sombong. Dan ini adalah warning buat kita semua. Dan kalau udah sombong dan ujub, ma yakunu sababa halakihi, akhirnya membuat atau akhirnya menjadi penyebab hancurnya seseorang. Dan simptomnya dan ciri-ciri orang yang seperti ini adalah suka ngomong fa'altu wa fa'altu, aku yang melakukan ini, aku yang berjuang, akulah tulang punggung keluarga, akulah orang baik, aku yang merintis, suamiku itu aku yang ngajak. Anak-anak berhasil itu ya karena aku sebagai ibu selalu perhatian dan mendidik mereka. Nah, kalimat-kalimat aku-aku ini gitu loh, ini itu melahirkan sifat ujub dan sombong, dan yang akan menghancurkan kita gitu loh. Sikap-sikap seperti ini yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Kalimat dan sikap seperti ini yang akan membuat keluarga kita berantakan. anak-anak pecah, durhaka, ngelawan, gitu. Ya simpel aja. Kita tanya simpel, Mas, kalau suami punya istri yang dikit-dikit, aku dan aku nyaman gak nih? Gak nyaman, udah clear lah. Mau tanya suami kayak apapun gak ada yang nyaman. Gak kesal suaminya punya fitrah ya, gak sama. Sebagaimana ibu-ibu juga gak nyaman kalau suaminya dikit-dikit aku, dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. Ini madhab keakuan. Coba tanya para istri, nyaman gak ngadepin suami yang kayak begitu? Aku yang nafkain kamu, aku yang bantu keluarga kamu. Enak emang digituin? Aku nih bantu keluarga kamu, adik-adikmu tuh aku yang bantu. Pecah udah. Karena inilah benih-benih keujuban dan kesombongan yang ditabur. Dan penyebabnya seringkali adalah salah dalam menyikapi amal ibadah yang dilakukan. Salah dalam menyikapi anugerah yang Allah berikan. Salah dalam menyikapi prestasi yang sudah ditorehkan. Akhirnya pakai mazhab keakuan itu. Dan membuat ujub dan sombong, dan orang sombong kan gak akan pernah berhasil ya di dunia maupun di akhirat. Nah hadirin Allah muliakan, ini belum selesai nih jamaah. Orang-orang seperti ini, nah ini yang salah dalam menyikapi anugerah dari Allah, salah dalam menyikapi prestasi, salah dalam menyikapi pencapaian, salah dalam menyikapi ibadah yang dia lakukan, salah dalam menyikapi amal yang dia kerjakan, salah dalam memandang peran dia sebagai istri, peran dia sebagai ibu. Akhirnya dia mengatakan, aku yang telah lakukan ini, aku yang melakukan itu, aku yang telah bekerja, aku yang jungkir balik, aku yang jadi tulang punggung ekonomi keluarga, aku. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْمِسْكِينَ خَيْرًا إِبْتَلَاهُ بِأَمْرٍ يَكْسِرُهُ بِهِ. Dan apabila Allah inginkan kebaikan buat orang kayak begini, gitu ya, si miskin ini, bayangkan, si sombong ini, gitulah, si sombong ini, si orang yang ujub ini. Jadi si istri yang sombong, si istri yang ujub, si anak yang sombong atau menantu yang sombong, menantu yang ujub. Kok wanita sih Pak Ustadz yang jadi contoh? Loh ini kan kajian ibu-ibu, bukan kajian bapak-bapak. Tapi berlaku semuanya, si suami yang sombong juga masuk sebenarnya. Nah, dan lihat bahasanya para ulama. Alih-alih mengatakan mereka orang yang sombong dan orang yang ujub, ulama menggunakan kata al-miskin. Orang yang miskin, yang perlu dikasihani. Jadi jamaah sekalian, orang yang sombong itu sebenarnya perlu dikasihani. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka sebel ya. Sebel gak sama orang sombong? Ki gimana Ki? Sebel gak sama orang sombong? Terbesit gak ngasihanin orang sombong? Kayaknya ngapain dikasihanin sih Pak Ustadz, itu udah belagu begitu. Tapi sebenarnya tuh orang sombong tuh harus dikasihani. Kenapa? Karena orang sombong tuh gak akan bahagia, gak akan tenang, gak akan nyaman ketika hidup. Makanya kan tadi, sebelumnya tadi kita mayakun sababa halakihi. Ini gaya-gaya begini, sikap-sikap kayak begini, itu penyebab kehancuran orang di dunia dan akhirat. Kehancuran. Jadi kalau kita pakai gaya begini sebagai istri, hancur kita. Atau suami kita pakai gaya begini sebagai suami, hancur suami kita. Walaupun mungkin gara-gara sikapnya kayak gini, kita jadi sebagai istri jadi terasa tertindas. Jadi apa yang mau dikasihani? Harusnya orang kasihani sama aku dong Ustaz. Aku kan yang jadi istri terzolimi. Iya. Tapi sebenarnya yang hancur pertama kali dan hancur benar-benar hancur itu suami kita kalau mentalnya begini. Kenapa? Paling istri yang ditekan atau diaku-akui oleh suaminya, paling tekanan itu secara duniawi, benar tertekan, gak nyaman, tapi duniawi. Di apa? Sebenarnya kehidupan jiwa di dunia ini sebenarnya aman. Nanti di alam barzakh aman lagi. Nanti di hari kiamat kan aman. Ya enggak? Kan kita udah bahas. Allah itu menolong orang yang zalim atau menolong orang yang terzalimi. Gitulah. Ma'iyah Allah yang apa, kebersamaan Allah yang khusus. Allah tuh bersama orang yang zalim atau bersama orang yang terzalimi? Kita semua tahu jawabannya. Allah tuh bersama orang yang terzalimi dan sabar. Dan Allah tuh tolong orang-orang yang terzalimi. Jadi sebenarnya gak ada isu buat kita. Yang akan hancur itu adalah yang ujub dan yang sombong, yang suka bilang aku dan aku dan aku. Aku yang berjasa, aku yang menolong sana, aku yang menolong sini, aku yang mengangkat derajat keluarga kita. Gitulah. Itu yang akan hancur. Makanya karena dia hancur atau akan hancur, maka dia dilabeli dengan al-miskin. Orang miskin yang perlu dikasihani. Itu hakikat sebenarnya orang miskin. Orang miskin itu bukan yang gak punya uang. Bukan. Tapi yang gak punya hati yang bersih. Apalagi sombong. Itu miskin. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. فَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِهَذَا al-miskin khairan, apabila Allah ingin kebaikan buat si miskin ini, orang yang ujub dan sombong ini, jadi Allah masih ingin kebaikan buat dia, buat si miskin. Allah ingin kebaikan buat orang yang sombong ini. Allah inginkan kebaikan kepada orang yang kena penyakit ujub ini, dan ini menunjukkan Allah maha baik. Masih aja Allah kasih kesempatan, masih aja Allah kasih peluang untuk berubah, masih Allah kasih pintu untuk kembali agar orang sombong ini kembali. Gimana caranya? Simak baik-baik jemaah. Ibtalahu bi amrin yaksiruhu bihi. Caranya adalah bukan Allah kasih fasilitas, tapi Allah buat dia atau Allah uji dia. Allah kasih musibah, Allah kasih masalah, yang dengan musibah dan masalah tersebut, hadirin, sifat sombong dan ujub yang ada dalam hatinya patah dan pecah berkeping-keping gitu. Jadi patah hati, yaksiruhu bihi. Bukan patah asi asmara, bukan. Tapi sombongnya itu patah, ujubnya patah dan hancur berkeping-keping. وَيُذِلُّ بِهِ عُنُقَهُ dan dia sadar dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. وَيُصَغِّرُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَهُ dan dia menyadari betapa kecilnya diri dia di hadapan Allah. Dia kecilkan diri dia, dia kerdilkan diri dia, dia rendahkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dalam loh jemaah. Jadi hadirin Allah muliakan, khususnya bagi kita yang lagi punya masalah bertubi-tubi, masalah yang gak selesai-selesai. Masalah yang berat banget ya. Jangan pernah suudzon sama Allah. Jangan pernah buruk sangka. Karena salah satu hikmahnya itu cara Allah Subhanahu wa taala agar membuat kita kembali dari kesombongan dan keangkuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari kesombongan dan keangkuhan kita menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu harus menghinakan diri di hadapan Allah. Hamba itu harus merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hamba itu tuh harus mengkerdilkan diri di hadapan Allah. Menzirokan diri. Iya ya, saya ini lemah ternyata. Saya gak sekuat yang saya pikir. Ternyata selama ini bukan saya yang hebat, tapi Allah yang maha baik. Dan saya lupa sujud kepada Allah. Saya lupa jalankan perintah Allah. Oh, ternyata saya ini gak pantas sombong. Oh, ngadepin masalah ini ada jungkir balik. Ngadepin masalah-masalah kayak gini aja babak belur. Ternyata saya itu rapuh dan ringkih. Mana kalimat-kalimat jumawa saya beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu. Ternyata gak terbukti dan gak benar. Karena ternyata saya tuh bisa ngelalui kehidupan saya dengan lancar itu bukan karena sayanya hebat, tapi karena Allah tolong saya dan mudahkan saya. Nah, seringkali itu manusia perlu digituin dulu jamaah. Kalau enggak sadar-sadar, dipikir dirinya terus yang hebat. Dipikir dirinya terus yang menjadi andalan dan ini faktor pemicu. Enggak, itu buktinya sama dia jalan. Oh iya ya, berarti bukan saya yang hebat ya, bukan. Terus kemarin berhasil gimana? Karena Allah tolong. Allah tolong. Tapi kamu lupa, kamu gak sadar, kamu gak bersyukur. Akhirnya dihempasin, baru kita terbelalak, terbuka. Dan ini wake up call buat kita. Mumpung masih ada waktu. Akhirnya si sombong itu kembali merendah. Nah, itu. Si sombong itu kembali tawadu. Kan gitu hadirin. Ada orang selama ini merasa jumawa banget, sombong banget. Allah, minggu lalu ketemu dokter, ngebacain hasil biopsi kanker stadium terminal. Oh, hancur tuh ke apa? Ke angkuhan diri. Hancur sehancur-hancurnya hegemoni diri. Ternyata saya enggak bisa apa-apa. Gitu hadirin. Gitu. Ada kasus saya ketemu dengan seseorang yang usianya sudah sangat matang, posisinya juga bagus banget secara duniawi, tapi sosok ini saya lihat ini masya Allah, nahsabuhu, kita menilai itu, dan Allah yang lebih ngerti ya, kita hanya menilai secara ini, kok tawadu banget gitu loh, humble, terus juga rajin ibadah, merendah, padahal dia tuh punya semua faktor untuk sombong di dunia ini. Semua faktor dia punya. Semua faktor. Uang ada. Posisi dan kekuasaan, dia punya posisi dan kekuasaan. Jaringan, dia punya jaringan. Dia punya semuanya. Anak buah, punya anak buah. Punya semuanya dia ini. Tapi gayanya itu gak kelihatan. Udah punya semuanya. Humble, merendah, kalau bicara itu gak meninggi, gitu hadirin. Nah, akhirnya ini menggelitik kita untuk ngobrol, untuk bicara. Long story short, singkat cerita, ternyata beliau itu bukan baik dari kecil, enggak. Bukan jadi orang tawadu dari semenjak balita, enggak juga. Gimana tawadu dari semenjak balita? Bahkan beliau sampaikan, waduh dulu Pak Ustadz, saya mah bandelnya minta ampun. Bandel dengan semua yang saya punya loh Pak Ustadz. Bukan bandel-bandel anak sekolahan gitu loh. Bandel anak sekolahan kan masih ketakar ya. Gitu loh. Uang beli ketoprak aja ngutang gitu loh. Gak bisa ngapa-ngapain juga, mau bandel kayak apa. Ketakar lah, bandelnya ketakar anak sekolahan tuh. Misalnya, ini dia punya semuanya. Terus dia bilang, saya tuh bandel dengan semua yang saya punya ya. Punya semuanya. Sampai sebuah kejadian, Ustadz gitu kata beliau. Saya bilang, apa Pak? Stroke, pecah pembuluh darah. Itu titik balik Pak Ustadz. Dulu saya bandel, saya sombong, saya angkuh, saya ujub. Lalu Allah kasih stroke buat saya. Itu Pak Ustaz. Persis yang dikatakan Ibnu Qayyim. Ini bahasa saya, beliau enggak bilang itu. Tapi lihat, yaksiruhu. Itu benar-benar kesombongan itu patah, bukan retak lagi, patah dan hancur berkeping-keping. Kesombongan itu bukan goyah lagi, bukan terpukul lagi, bukan tergoncang lagi, kan itu kan bilang patah tuh, benar patah Ustaz. Dan hancur berkeping-keping. Disitulah saya baru mengerti tentang diri ini, bahwa saya ini lemah selemah-lemahnya, bahwa kekuatan itu dikasih sama Allah. Karena saya belum mati Pak Ustaz kan. Saya masih ada di dunia. Uang saya masih ada, kekuasaan masih ada, tapi di waktu itu saya gak bisa menggerakkan tubuh saya sendiri. Selamat tuh dia pecah mubarak kan, sempat doa itu, terus sadar, disitulah dia merasa, oh gak bisa gerakkan diri. Nah terus kok bisa begini lagi Pak Ustaz? Pak, saya tanya gitu. Itulah taufik dari Allah Pak Ustaz. itu di situ benar-benar saya hancur. Saya nggak bisa ngangkat tangan aja nggak bisa waktu itu. Ngangkat tangan nggak bisa. Disitulah benar-benar saya merasakan la haula wala quwata illa billah, itu benar-benar ngeresep-ngeresep-ngeresepnya. Puluhan tahun masa saya tinggal la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang pertolongan Allah. Itu pada saat saya enggak bisa ngangkat tangan saya, kaki saya, itu benar-benar saya bisa merasakan, menghayati memang selama ini tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Benar, benar. Gak bisa. Saya gak bisa ngomong pada saya. Berantakan omongan saya. Tapi Allah masih kasih kesempatan buat saya. Akhirnya Pak Ustadz, kebetulan pada saat itu saya punya cucu yang lagi belajar berjalan. Maka saya belajar berjalan di waktu cucu saya belajar berjalan. Ya Allah Pak Ustadz, itu rasanya hati itu, ya Allah kok saya lemah banget. Kakek yang lain, jadi kakek-kakek yang lain itu dengan gagahnya, bangganya menggendong cucunya. Saya belajar jalan sama cucu saya Pak Ustadz, bahkan pintaran dia daripada saya. Itu saya benar-benar terpukul, hancur semua ego, hancur semua kesombongan, hancur semua keujuban. Di saat saya lihat teman-teman yang seumur saya gendong cucunya, bangga ngajak cucunya jalan pagi, jalan sore, saya boro-boro Pak Ustadz. Saya belajar jalan di hari-hari cucu saya belajar jalan. Bahkan saya lebih berantakan lagi jalan saya. Dia lebih cepat. Dan saya belajar bicara pada saat cucu saya belajar bicara. Saya belajar bicara A, B, C, D. Oh, itu benar-benar. Saya tuh kayak dijatuhin dari lantai puluhan ke basement. Hancur, hancur, jiwa hancur Ustaz, jiwa hancur. Dalam arti bukan jiwanya hancur, gangguannya enggak, kesombongannya luluh lantak. Disitulah saya merasa benar-benar lemah sebagai seorang hamba. Disitulah saya merasa benar-benar ringkih sebagai seorang hamba. Disitulah saya bisa merasakan makna dari doa pagi, ya hayyu qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, ya hayyu qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku, kasih kemampuan bicaraku ya Allah, buat aku bisa jalan lagi. Wala takilni ila nafsi tarfatin, tolong ya Allah, tolong jangan tinggalkan diriku walaupun sekejap mata. Saya nangis Pak Ustaz. Ternyata ini gak ada apa-apanya. Ternyata yang kuat itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Ternyata yang punya kekuasaan itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan kekuasaan itu ke saya. Dari titik itulah saya tahu bahwa saya lemah. Dari titik itulah saya sadar bahwa harta ini bukan punya saya, dan saya juga gak bisa buat apa-apa dengan harta tersebut. Kalau sekalipun Allah, kapanpun Allah mau tarik, Allah bisa tarik. Udah saya gak punya bargain position di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan hanya saya lihat, itu saya alami dan terjadi pada diri saya. Semenjak itu udah deh, pokoknya saya itu apa kata Allah aja lah. Bahkan kalau sebagian harta saya haram, udah saya waktu itu udah ambil aja udah semua deh. Yang haram-haram itu tuh bersihin aja udah. Udah saya gak mau. Saya kapok, benar-benar kapok. Oh, itu dalam jamaah. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Emang Ibnu Qayyim itu pakar hati yang muwafaq biiznillah jamaah. Beliau itu bisa mengurai, dan kita dalam kehidupan kita masing-masing yang beda-beda itu bisa ngerasain ini nih gue banget nih. Iya emang kita nih sombong. Terus Allah kasih ujian, Allah masalah, sehingga kita benar-benar merasa betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya kita, betapa kerdilnya kita, hadirin. Itu, hadirin. Ada banyak suami, hadirin sekalian, dengan kemana-mana bilang istri itu gampang kita atur, istri itu gampang kita kondisikan. Allah bolak-balikan tuh hati istrinya, sehingga dia bilang ke kanan, istrinya ke kiri, dia bilang ke kiri, istrinya ke kanan. Maka ujian itu untuk dia, untuk istrinya beda lagi cara mandangnya ya. Jadi istri kayak gitu jangan senang juga, beda gitu cara mandangnya, beda. Kita lihat dari cara mandang yang ini dulu. Jadi ujian itu untuk dia, untuk merendahkan dan mengkerdilkan keangkuhan dia sebagai suami, yang kata dia, dia bisa atur istrinya sesuka hatinya. Gak bisa tuh, gak bisa dikendalikan istrinya. Akhirnya dia sadar bahwa saya ini hanya seorang hamba. Saya sadar ini adalah saya ini seorang hamba. Gitu hadirin. Istri juga gitu. Ada banyak istri yang bilang, tenanglah. Laki gue tuh, itu nurutin apa kata gue. Aku tuh bisa ngatur suamiku. Suamiku tuh gampang diatur. Bisa kita kondisikan. Terus bilang ke teman-teman ceweknya, lu pada ya. Makanya kalau depan laki itu main cantik. Gua tuh gak pernah punya masalah dengan itu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Allah balikkan hati suaminya. Gak bisa disetir. Semua main cantiknya dia mentah semua, gak bisa. Gak dapat izin lah, gak dapat inilah, berantakan semua. Dia maju ke depan-depan. Ini sombong. Allah buat kasih itu biar dia sadar. Ternyata selama ini yang membuat istri kita nurut, suami kita sayang sama kita, itu bukan kita, hadirin. Tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya suami kita masih sama. Sama. Hobinya semua sama. Enggak ada bedanya. Tapi kenapa tahun lalu sayang, sekarang ngekang ya? Kenapa berubah begitu? Atau istri kita? Semua sama, enggak ada bedanya. Kok dulu nurut, sekarang enggak mau diatur? Ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya hamba. Maka akhirnya mendekat kepada Allah. Seperti sosok yang tadi saya cerita. Semenjak itu, udah saya gak mau macam-macam lah Pak Ustadz lah. Dan beliau jadi rajin ibadah. Yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui, nahsabu kadzalik wallahu nahsibu. Dia jadi rajin ibadah beliau. Terus ramah sama orang, menghormati orang, ya awalnya bosinya minta ampun, karena beliau tahu bahwa ini semua pemberian Allah dan kita ini lemah. Ternyata musibah itu punya dampak besar buat kebaikan seseorang. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab jamaah. Iya. kita buka sesi tanya jawab. Kita break sebentar dulu ya, di ini dulu. Tolong handphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, dan semoga Allah SWT melindungi Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya. Dulu suami saya tuh pernah selingkuh. Di saat itu saya merasa sangat kecewa, dikhianati, dan merasa kalau suami itu sudah benar-benar melampaui batas. Sehingga kemarahan saya saat itu mungkin sudah melahirkan rasa ujub. Saya merasa lebih superior dari suami karena duluan kenal agama yang benar. Lebih banyak ngaji, ibadah seperti yang Ustaz pernah singgung minggu lalu. Lebih banyak ngaji dan ibadah seperti yang Ustaz pernah singgung minggu lalu. Saya merasa saat itu, oh pantas ya, ini karena kamu tuh gak ngaji, gak dekat sama Allah. Lalu seiring berjalannya waktu, selesailah masalah itu dan saya merasa sudah memaafkan suami saya. Beberapa tahun kemudian, malah saya yang terfitnah dengan laki-laki lain. Malah saya yang mengkhianati suami saya. Apakah hal ini disebabkan karena dulu kemarahan saya terlalu berlebihan ke suami sehingga Allah timpakan dosa yang sama kepada saya, atau karena saya sebenarnya belum bisa sepenuh hati memaafkan suami saya saat itu? Jujur sangat berat untuk melangkah lagi, Ustaz. Apakah ini hukuman bagi para peselingkuh ya, Ustaz? Saya merasa serba salah di hadapan suami, walau tidak selingkuh sampai berzina, tapi fitnah yang saya alami sudah terbawa sampai perasaan, Ustaz. Apa ini kebinasaan yang Ustaz maksud di minggu lalu yang akan Allah timpakan bagi orang-orang yang ujub? Mohon nasihatnya untuk saya, Ustaz, agar saya bisa kembali mencintai suami saya, agar hati saya dilembutkan untuk menerima takdir Allah, agar bisa sadar bahwa ini memang kesalahan saya. Walau jelas ada kesalahan suami yang membuat saya seperti ini, tapi kurang tepat rasanya kalau saya melibatkan dia lagi dalam hal ini. Walau terkadang suka datang perasaan ingin menyalahkan suami yang tidak pernah membawa saya lebih dekat sama agama. Saya orang yang sangat mengecam pengkhianatan, Ustaz. Namun pada akhirnya saya juga yang melakukannya. Alhamdulillahi afana mimma btala habihi wa faddalana ala kathir mimman khalaq tafdila. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kalau kita ngelihat suami kita seperti itu, hadirin, maka dijelaskan para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kesempatan lain, yang pertama, kita harus cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita enggak terima, atau bukan enggak terima, ya kita enggak terima Allah dimaksiati. Kita enggak suka Allah dimaksiati. Bahkan kita marah Allah dimaksiati. ingat ketidaksukaan kita itu lahir dari cinta kita kepada Allah. Bukan sebatas cinta kita kepada makhluk. Cinta kepada makhluk boleh ya, jelas itu. Apalagi cinta kepada suami, harus itu. Harus. Wanita surga itu kan al-wadud, salah satu sifatnya kan al-wadud, yaitu mencintai suaminya dengan dalam gitu. Tapi cinta kepada Allah harus di atas segalanya dan harus dikedepankan. Dan ketika suami kita bermaksiat atau selingkuh, dari sisi dia itu jelas haram dan itu dia akan ngalamin efek buruknya. Tapi dari sisi kita, ibu-ibu sekalian, itu kan ujian cinta. Selama ini apakah kita mencintai suami kita karena Allah, atau kita hanya mencintai suami kita sebagai wanita dan istri, atau bahkan sebenarnya yang paling kita cintai adalah diri sendiri. Makanya kita gak keterima ketika diri ini dikhianati. Jadi sebenarnya kita tuh bukan, atau yang melatar belakang ini yang dominasi tuh bukan cinta kepada suami, tapi mencintai diri sendiri. Makanya begitu gak terima kalau diri ini dikhianati. Bedanya apa sih? Bedanya kalau kita mencintai seseorang, kita ingin yang terbaik buat dia. Ibu yang mencintai anaknya, dia akan support anaknya walaupun anaknya itu harus menjalani hal yang membuat atau yang merugikan dia sebagai ibu. Misalnya anaknya harus jauh dari dia, harus sekolah jauh dari dia. Tapi kalau itu untuk kebaikan si anak, sang ibu akan ridho melepasnya. Padahal itu merugikan dia. Dan dia bisa bilang, pokoknya kamu gak boleh kemana-mana ya. Kalau perlu kamu gak boleh sekolah sama sekali. Di rumah aja, ibu sayang sama kamu. Itu hadirin. Jadi ini kan ujian cinta buat istri. Apakah selama ini ia mencintai Allah di atas segalanya, atau dia mencintai suaminya, atau bahkan mencintai dirinya sendiri, dan dia menikah karena kebutuhan dirinya untuk dicintai, dikasih perhatian. Tanya semua wanita, dikasih perhatian itu nikmat apa enggak? Nikmat. Nikmat pribadi atau ke orang lain? Nikmat pribadi, itu kenikmatan pribadi. Nah, kita suka gak? Suka kita digituin. Oh gitu ya, iya. Emang kalau kita cinta kepada Allah atau karena Allah, kita gak akan kecewa atau marah? Kita akan kecewa, kita akan marah. Tapi marahnya kita proporsional, sesuai porsinya. Dan apabila suami kita taubat, kita akan menerima. Bahkan bukan hanya menerima, ketika suami kita taubat, kita akan gembira. Sebagaimana Allah gembira apa enggak kalau hambanya taubat? Gembira. Maka kita gembira ketika Allah gembira. Namun kalau suami kita taubat, kita tetap kecewa, terluka, dendam, maka kita tidak mencintai dia karena Allah. Wah, Allah sudah gembira, kok kita gak ikut gembira? Kita masih terluka, bahkan kita dendam dan balas dendam. Walaupun dalam kasus ini bukan mengarah ke balas dendam ya. Ini terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tapi ada banyak istri itu dendam. Jadi sebenarnya, jadi gini loh jamaah. Apa yang dikatakan pasangan kalau marah pasangannya selingkuh? Atau apa yang dikatakan seseorang kalau marah, atau apa yang dikatakan istri kalau suaminya selingkuh? Kamu mengkhianati cinta kita. Aku mengkhianati kamu mengkhianati cintaku padamu dan seterusnya. Sebenarnya kalau istri tetap gak bisa memaafkan suaminya padahal suaminya bertobat, sebenarnya istri juga berkhianat kepada suaminya. Tapi bedanya suaminya ke pihak lain pengkhianatannya, istrinya ke dirinya sendiri. Karena itu tadi, kalau kita mencintai seseorang, maka yang akan kita kedepankan adalah kebahagiaan dia. Berarti saya biarkan dia berselingkuh? Bukan. Itu mentok ke cinta kepada Allah. Dan selingkuh itu bukan kebahagiaan, tapi taubat kebahagiaan, istighfar kebahagiaan. Dan suami Anda kan bertaubat, berusaha berubah dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua hadirin Allah muliakan, ada sebuah keterangan bahwa kita itu akan diuji dengan narasi kita dan ucapan-ucapan kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 31, wa nabluu akhbarakum, dan kami akan menguji khabar-khabar kalian, statement-statement kalian. Makanya kalau marah itu hati-hati bicara, kalau kecewa sama suami hati-hati bicara, kalau marah sama suami hati-hati bicara, karena apa yang kita bicarakan itu bisa Allah ujikan ke diri kita. Dan kalau kita lupa kepada Allah karena emosi, maka kita akan gagal. Kita akan gagal. Jamaah yang Allah muliakan, itu tadi kan, tadi narasinya saya benci dengan pengkhianatan. Ya Allah, Allah puji. Bisa gak kita tegar? Makanya narasi itu hadirin, atau kalimat untuk bangun narasi itu, Jangan mengesankan kita orang suci. Sadar atau gak sadar, gitu loh. Karena kalau arahnya ke sana, nanti Allah uji kita. Nanti Allah uji kita. Jadi jangan pernah ngomentarin orang yang berdosa, orang yang maksiat, dengan kalimat yang mengarah, yang terkesan bahwa kita lebih baik dan kita suci dan luar biasa. Itu bahaya, hadirin. Oh, berarti kita diamkan? Enggak, tetap amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang kita pelajari di Riyadhus Shalihin. Tapi jangan komentar. Jangan kasih statement yang apa namanya, yang membuat kita tuh terkesan lebih tinggi daripada dia. Jangan buat statement seperti itu. Karena kalau narasinya kita tinggi, seringkali kita kemakan omongan kita sendiri. Allah akan uji hal tersebut. Makanya sering kita katakan kemakan omongan sendiri. Dan dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Tirmidzi, jadi dalam hadis Mu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa yang menyinyiri saudaranya, barang siapa yang nyinyir, ngerendahin, mencela, nyinyir ya, saudaranya, karena dosa yang saudaranya perbuat, jadi dia nyinyir ke saudaranya, nyinyirin saudaranya, mencela, menjatuhkan segala macam, karena dosa yang saudaranya perbuat, maka apa dalam hadis tersebut? Simak, catat baik-baik jamaah. Lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan meninggal sampai dia mengerjakan dosa tersebut juga. Na'udzubillah. Dia gak akan meninggal sampai dia melakukan dosa itu juga. Hadirin, hadis ini dinilai oleh banyak para ulama hadis dhaif. Namun maknanya benar. Dalam memperingatkan umat, jangan suka nyinyir orang karena dosa-dosa orang tersebut. Kok hadis dhaif tapi maknanya benar? Iya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, atau hadis ini maksudnya gini, hadis ini tidak berasal, apa diduga kuat tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dibuktikan oleh kenyataan atau dalil yang umum lainnya. Seperti tadi surat Muhammad 31, kita akan uji dia. Benar tuh. Kok sampai jatuhin orang segitunya? Emang dia lebih baik dari orang tersebut? Allah uji itu. Kami uji. Wana bulu akhbarakum. Jadi hadis ini dikatakan para ulama seperti Syekh Sa'ad Khatlan, pakar fikih pada hari ini, hadisnya lemah tapi maknanya benar. Dan pertanyaan yang masuk saat ini itu menunjukkan hadis ini maknanya benar apa salah? Benar, akhirnya istrinya kena juga. Ini yang terjadi di kenyataan. Makanya hati-hati hadirin dalam mengomentari orang tuh, hati-hati, nanti kita diuji dengan apa yang kita katakan tersebut. Dan kan seringkali kalau istri sudah apa bicara ketika suaminya selingkuh, kira-kira terkontrol apa enggak? Enggak kan? Nah, itu nanti kemakan omongannya sendiri. Itu bahaya. Makanya kan Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Terus kalau kita ngeliat suami kita begitu bagaimana, Ustaz? Wallahu ta'ala bisawab, yang terbaik adalah minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, minta beliau bertobat. Tobat-tobat dan nasuha. Dan yang ketiga, minta kepada Allah agar Allah jaga kita dari perbuatan tersebut dan kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Di antara sikap juga, kedepankan juga sikap marah karena Allah. Tapi tadi kita marah karena Allah itu proporsional, nggak membuat kita lost control dan nggak akan membuat kita berbicara bebas dan nggak karu-karuan, yang akan membuat kita diuji dengan ucapan kita tersebut. Terus juga sikap kita jemaah, punya rasa iba dengan suami kita karena suami kita bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu hidupnya gak berkah. Orang yang bermaksiat apalagi selingkuh, hidupnya akan punya banyak masalah. Dan itu suami kita sendiri, mana rasa iba? Makanya jemaah, banyak istri itu bilang enak banget udah selingkuh bla bla bla bla. Itu tidak dikatakan oleh orang yang mengerti dan meresapi ilmu. Mana ada ilmu mana yang mengatakan maksiat, kalau bermaksiat itu hidupnya akan enak, tuh mana? Jadi mana dalil yang mengatakan orang yang bermaksiat hidupnya akan enak? Enggak. Hidupnya akan bermasalah. Maka rasa iba itu membuat kita mengajak dia atau beliau itu untuk bertobat. Dan kalau kondisi kita sekarang gimana jamaah? Minta pertolongan sama Allah agar Allah kembalikan diri kita, agar Allah menghancurkan sifat ujub dan sombong dalam diri kita, dan minta kepada agar Allah kembali menghadirkan amalan-amalan hati dalam diri kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya mubalak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Doa kepada Allah, ma'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita doa sama Allah, Allah akan kembalikan hubungan kita dengan suami kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf karena yang pertanyaan-pertanyaan di kajian wanita itu panjang-panjang dan pelik-pelik gitu loh. Gak bisa dijawab dengan halal haram gitu loh. Tapi semoga walaupun akhirnya jadi memakan waktu untuk menjawabnya, semoga gak sia-sia. Semoga Allah kasih keberkahan dan bermanfaat buat yang lain. Karena ada ribuan, bahkan mungkin jutaan ya, jutaan kasus istri harus mengalami kenyataan suaminya selingkuh. Alhamdulillahi afana mimma btalahum bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Oleh karena itu yang perlu kita angkat dan bersyukurlah Allah enggak uji kita sebagaimana mereka, dan doakan mereka semoga dapat hidayah. Doakan, dan jangan bangun narasi-narasi kita lebih baik, kita lebih suci, kita lebih bertakwa, karena itu hanya akan membuat kita bisa jadi terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, subhanakul hamdulillah ilahi ila anta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.